الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن شاء الله kita lanjutkan التفسير الميسر kita sampai di ayat 93 insyaallah akan kita pelajari mungkin sampai 95 atau 96 insyaallah taala. Surat Al-Baqarah masih berkaitan dengan orang-orang Yahudi ya. Jadi kita dengarkan bacaannya insyaallah, biar yang baca biar qori'nya aja, jangan aneh ya, qori aslinya aja. Bismillah. آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Kita mulai dari ayat 93 insyaallah taala. Qala Allah taala wa idh akhadna mitsaqakum dan ingatlah ketika kami telah mengambil mitsaq janji kepada kalian. Wa rafa'na fawqakum at-tur dan kami telah mengangkat di atas kalian at-tur. Itu ayat ini mirip dengan ayat ke mirip dengan ayat ke 63 dari surat Al-Baqarah, sama wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Nah, hal itu telah kita sebutkan tafsirannya sebagaimana surat Al-A'raf ayat ke 171 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idh nataqnal jabala fauqahum ka'annahu dhullah Kami telah mencabut jabal gunung dan mengangkat sampai ke atas mereka ke annahu dhullah. Seperti payung. Jadi gunung menjadi payung di atas. Jadi ini secara hakikat, ini bukan majaz. Itu kami telah mengangkat di atas kalian at-tur, gunung. Adapun makna at-tur itu sendiri, para ulama berselisih pendapat. At-tur di sini at-tur apa? Tur apa? Ada yang mengatakan tur yang dimaksud adalah gunung yang tur Sina, gunung yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Di mana Allah taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa di tur tersebut. Nah, karena Bani Israel ini mereka membangkang dan enggak mau ikut Taurat dengan baik, Allah Subhanahu wa taala mengangkat gunung tersebut dan mengambangkannya di atas mereka. Kalau misalnya mereka enggak mau, tinggal diamblesin aja. Itu pendapat pertama tentang at-tur. Pendapat kedua tentang at-tur, ada yang mengatakan bahwasanya at-tur di sini adalah ma anbata min al-jabal, yaitu jenis apapun gunung yang penting ada tumbuhannya. Jadi itu bedanya at-tur dengan jabal. Ya, tur termasuk jabal. Tapi kalau misalnya tur itu selalu ada tumbuhan-tumbuhan. Tapi kalau jabal itu umum, ada yang ada tumbuhannya, ada yang kering kerontang. Itu bedanya. Ya. Ada yang mengatakan, Mujahid dan Qatadah mengatakan bahwasanya tur di sini adalah gunung apapun, yang penting gunung. Ya. Ala kulli hal, ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas mereka semua. Kekuasaan Allah atas mereka semua. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Khudhu, ambillah. Ma atainakum biquwwah. Apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat, yaitu Taurat. Ambil kuat-kuat. Wasma'u, dan dengarkan. Di sini ada cerita dari Imam Al-Qurtubi. Kronologisnya mengapa mereka sampai di ambangkan di atas mereka at-tur itu. Yaitu Nabi Musa alaihissalam ketika datang kepada Bani Israel, ya, dan datang membawa beberapa alwah, yaitu beberapa, kalau zaman dulu itu kan kayak kertas itu kan yang dilinting jadinya, ya, beberapa lembaran kertas kulit gitu, dibawa isi kitab Taurat. Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, khudhuha walzamuha, ambillah alwah ini, kitab ini, dan jadilah kamu mengikutinya. Tapi mereka berkata, la illa an yukalliman Allah biha kama kallamaka. Orang Bani Israel enggak mau, enggak. Kami enggak bakal ikutan itu kitab kecuali kalau misalnya Allah taala mengajak kami bicara sebagaimana Allah mengajak kamu bicara. Enggak mau. Ya, jadi nantang. Sampai Allah taala mengajak kita bicara, memperlihatkan dirinya sebagaimana dia mengajakmu bicara wahai Musa. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala menghukum sebagaimana sudah kita jelaskan pernah, yaitu disamber. Kena samberan, mati. Kemudian Allah taala hidupkan lagi mereka. Allah maafkan. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam lagi-lagi mengajak, kamu ikutan Taurat ini. Maka mereka pun tetap aja ngomong, enggak. Membangkang tetap, padahal udah apa? Udah dimatikan, dihidupkan lagi. Ditunjukkan oleh Allah ayat-ayatnya. Kekuasaan Allah Ta'ala. Tetap mereka membangkang. Lama. Maka Allah Ta'ala pun memerintahkan malaikat untuk mencabut suatu gunung dari Palestina. Iya. Nah, kemudian diambangkan, diapungkan gunung itu di atas mereka. Di langit-langit. Ya. Sampai kemudian diancam, ini kalau kalian masih berkata tidak untuk mengikuti Taurat, maka gunung ini siap untuk runtuh dan merembeskan kalian ke bawah, mengepaskan kalian. Barulah saat itu juga mereka mau, oke, iya kita ikuti. Tapi iya, sami'na. Kemudian wa'asaina. Masih ya? Masih. Kan dikatakan khudu ma atainakum biquwah. Itu ambil itu Taurat benar-benar, alat-alat. Pegang dia. Wasma'u. Dan dengarlah benar-benar. Taatlah pada Nabi Musa AS. Mereka menjawab di mana? Qalu sami'na. Tetapi wa'asaina. Bayangkan. Masih itu. Nah, kemudian para ulama mereka berikhtilaf. Perkataan sami'na wa'asaina ini, apakah memang dari lisan mereka? Karena harusnya sami'na wa'ata'na. Sami'na wa'asaina ini apakah memang dari mereka, lisan? Atau ya, mereka mengatakan sami'na, tetapi qalbu mereka mengatakan asaina. Para ulama berbeda pendapat. Ya, mungkin begitu. Sami'na, tapi dalam qalbu mereka wa'asaina. Dan yang hanya tahu isi qalbu itu hanya Allah. Sehingga Nabi Musa menghukumi zahirnya aja. Lihat, oh sami'na, oh ya, udah. Udah selesai kejadian itu. Tapi qalbu mereka asaina. Wa ushribu fi qulubihimul ijl bikufrihim. Wa ushribu, dan diminumkan, yaitu dirembeskan di kalbu-kalbu mereka apa? Al-ijl. Di sini al-ijl artinya apa? Ketergesaan kan? Iya. Di sini al-ijl yaitu keinginan untuk menyembah patung anak sapi. Bikufrihim, karena kekufuran mereka. Qul, katakanlah, bi'sa ma ya'murkum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Betapa buruknya apa yang telah diperintahkan oleh keimanan kalian jika kalian memang beriman. Kalian kan mengklaim nu'minu bima unzila alaina, ya kan? Itu di ayat berapa tuh? Hah? Ayat berapa itu? Nu'minu bima unzila alaina. Antum kitabnya mana, Mas? Di mana? Nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman dengan apa yang turun kepada kami. Itu ayat sebelumnya 91, maksud jauh-jauh. Baru kemarin. Katakan mereka bilang kami beriman, ya, kepada Taurat. Kalau memang kalian beriman kepada Taurat, tapi kalian kayak gini, berarti benar-benar iman kalian tuh iman yang buruk berarti. Masa keimanan sampai membuat menyembah patung anak sapi? Nah, ini kan benar-benar berlawanan. Kita baca tafsirnya qala al-mufassirun rahimahumullah. Wa dhkuru hina akhadna 'alaykum 'ahdan mu'akkada biqabuli ma ja'akum bihi Musa min at-Taurat. فنقضتم العهد فرفعنا جبل الطور فوق رؤوسكم وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم بجد واسمعوا واطيعوا وإلا أسقطنا الجبل عليكم فقلتم سمعنا قولك وعصينا أمرك لأن عبادة العجل قد امتزجت بقلوبكم بسبب تماديكم في الكفر قل لهم يا محمد قبح ما يأمركم به إيمانكم من الكفر والضلال إن كنتم مصدقين بما أنزل الله عليكم. Coba dibaca Mas Ali tafsirnya ayat ke 93. Dan ingatlah ketika kami mengangkat dari kalian janji yang dikukuhkan untuk menerima ajaran Taurat yang dibawa Musa. Ya, sambil antum sambil lihat di Arabiknya, jadi bisa nerjemahin. Terus. Lalu kalian melanggar perjanjian itu, sehingga kami angkat gunung Tursina di atas kepala kalian, dan kami berfirman kepada kalian, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan sungguh-sungguh, dengar dan taatilah, kalau tidak, maka kami jatuhkan gunung itu pada kalian. Kemudian kalian berkata, kami dengar ucapanmu dan kami langgar perintahmu. karena penyembahan terhadap patung anak sapi telah menyatu dengan hati kalian, karena telah berkubangnya kalian dalam kekafiran. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, amat buruk apa yang diperintahkan oleh keyakinan kalian berupa kekafiran dan kesesatan. Ya, kalian membenarkan wahyu yang Allah turunkan kepada kalian. Kalau fasirun wadhkuru hina akhadna alaikum ahdan muakkada. Ayo ingatlah kalian Bani Israel, hina ketika akhadna alaikum, kami telah mengambil kepada kalian suatu ahad, perjanjian. Ya, ahad itu perjanjian, ma'ahad itu tempat adanya perjanjian, ya, untuk tinggal di asramanya atau dengan peraturan-peraturan di sana. Ya, muakkada, yaitu perjanjian yang benar-benar dikuatkan. Nah, ahad muakkad itu namanya mitsaq. Jadi mitsaq itu lebih kuat dibandingkan keumuman ahad. Ahad itu perjanjian, agreement. Tapi ketika disebut mitsaq, itu agreement yang benar-benar dia mungkin ada materainya, ada tanda tangannya, kuat benar-benar. Jadi pelanggaran terhadapnya itu pelanggaran yang sangat-sangat buruk. Ya. Apa ahadnya? Qabul ma ja'akum bihi Musa min at-Taurat, yaitu menerima apa yang telah datang kepada kalian oleh Musa dari Taurat. Itu perjanjiannya. Antum ketika antum mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, antum berarti harus ikhlas dan harus ittiba' kepada sunnah Rasul. Maksudnya di sini harus ittiba', yaitu tidak berbuat bid'ah minimal, ya. Mungkin yang mustahab tidak dilakukan, tapi minimal tidak berbuat bid'ah. Itu semua perjanjian untuk tidak berbuat syirik dan tidak berbuat bid'ah. Dan sekali perjanjian ini dilanggar, berbuat syirik kecil meskipun, berbuat bid'ah yang mungkin ringan, itu besar dosanya. Ya kan? Kenapa? Karena ketika kita bersyahadat, bahkan di tiap sholat, itu sebenarnya kita telah memperbaharui mitsaq. Dan mitsaq tersebut kuat, ahad muakkad, bukan sekadar perjanjian biasa. Nikah itu disebut mitsaqan ghalidha. Kenapa? Karena itu ahad muakkada, yang benar-benar kuat. Tidak boleh ada pengkhianatan di sana. Dan kalau misalnya ada mau perceraian, harus dengan proses yang, prosedur yang sesuai syar'i, dan di waktu yang sesuai syar'i, bukan tolak bid'i, ya kan? Nah, itu yang disebut mitsaq. Tapi kemudian fanaqadtumul ahd, kalian justru membatalkan dan melanggar. Naqad, naqad itu artinya nun, qaf dan dad, itu adalah melanggar, memutuskan al ahd, perjanjian, membatalkan. Sahih. Membatalkan di sini tidak dengan kalimat, tapi dengan perbuatan mereka. Ya. Maka apa konsekuensinya dari tingkah mereka? Farfa'na jabal at-tur fawqa ru'usikum. Maka kami pun mengangkat gunung Tur. Di sini Tur Sina. Berarti dia merujukkan pendapat yang masyhur, yaitu bukit yang Nabi Musa AS diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Fawqa ru'usikum, di atas kepala-kepala kalian. Wa qulna lakum, dan kami katakan kepada kalian, khudhu ma atainakum bijidd. Ayo ambillah oleh kalian apa yang telah kami berikan, yaitu Taurat, bi jid. Apa arti jid? Apa arti jid ya habibi? Bersungguh-sungguh. Ya, jid, manjadda wajadah. Ya. Wasma'u wa ti'u. Jelas itu artinya. Wa illa asqatna al-jabala 'alaikum. Apa artinya? Kalau kalian tidak mengambil Taurat dengan baik, tidak mendengar, tidak taat, maka apa? Askot. Nah, kami akan menjatuhkan al-jabal, gunung itu atas kalian. Fakultum, kalian berkata, sami'na qawlak. Ini seolah-olah berkata dengan lisan, ya, kita anggap. Sami'na qawlak. Kami mendengar perkataanmu, dan mungkin dalam hatinya, wa'asayna amrok. Dan kami akan membangkang, akan kami langgar perintahmu. Kenapa kok mereka itu masih ada di hatinya keinginan untuk melanggar? Karena wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufri. Karena di hati mereka ada kekufuran. Ya, jadi kalau misalnya hati itu ada kekufuran, mau lisan itu semanis apapun mengucapkan lafal keimanan, tetap Allah Maha tahu apa yang di hati mereka. Tetapi kadang-kadang atau tetapi seringkali Allah Subhanahu wa taala menangguhkan. Makanya dijatuhkan gunung atas mereka. Ini namanya istidraj, bukan istidraj. Ketika kita Masya Allah di depan orang baik sekali, tapi di dalam hatinya itu benar-benar buruk, mungkin Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita karena lidah kita berlaku baik. Tapi Allah Maha tahu di kalbu kita ada sesuatu. Nanti ada saatnya untuk kita dihukum. Gitu. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang memang batin, tidak diketahui oleh orang lain, ya. Tapi tetap disimpan, dan Allah Maha tahu akan dibalas nanti batin yang busuk tersebut. Nah, di sini li'anna ibadatul ajli, ajal, karena peribadatan menyembah kepada patung anak sapi, qadim tazajat biqulubikum. Telah imtazajat, imtizaj itu mazj, itu artinya nempel, lengket, bercampur baur. Itu pernah di kifayatul akhir ada yang namanya imtizaj, mumazajah. Mumazajah itu memang sudah mukhtalit dia, bercampur. Ya, dengan qulubikum bisababi tamadikum fil kufur. Dengan sebab tamadi. Tamadi itu artinya adalah berterus menerus, tenggelam di dalamnya. Sebagaimana dikatakan ar-ruju' ila al-haq khairun min at-tamadi fil batil. Rujuk menuju kebenaran itu jauh lebih baik daripada dia berkomitmen terus dalam kebatilan. Konsisten dalam kebid'ahan tentu jauh lebih buruk daripada sekali bid'ah kemudian rujuk pada sunnah. Jadi tidak semua yang dinamakan konsisten itu baik. Qul lahum ya Muhammad, katakan kepada mereka, qabuha ma ya'murukum bihi imanukum minal kufri wal dhalal. Betapa qabuh, betapa buruknya apa yang telah diperintahkan oleh keimanan kalian. Yang mana justru kalian bilang iman, tapi sejatinya itu mengajak kepada kekufuran dan kesesatan. In kuntum musaddiqina bima anzalallahu alaikum. Jika kalian mempercayai, mengimani dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan atas kalian. Tadi kan mengklaim di ayat 91, mengklaim nu'minu bima unzila alaina. Tetapi kok kayak gini hasilnya? Kok malah berbuat syirik? Ibarat orang sekarang, kamu siapa, siapa yang kamu cintai? Nabi Muhammad. Allah Ta'ala paling kita cintai. Apa kitabmu? Al-Quran. Tetapi sehari-harinya berlaku syirik. Antum wudu aja, wudu aja, atau mau ana olesin wudunya. Kita lanjutkan ayat 94. Ini soalnya surat Al-Baqarah ini penting. Jadi sehari-hari kita itu cerminannya dari surat Al-Baqarah. Memang dia berkaitan dengan Bani Israel banyakkan, tapi tetap semua ayat ini penting buat hidup kita, untuk menyegarkan dan kita merenungi, ya. Ayat berikutnya. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Antum bacain terjemahannya kok ini. Terjemahan kok antum ayat aja. Tafadhal. Ayatnya aja dulu. Katakanlah wahai Rasul, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untuk kalian saja, bukan untuk orang lain, maka harapkanlah kematian jika kalian orang-orang yang benar. Cuma untuk baca Arabik, ya, tafsir Arabik, tafsir itu taruh bawah aja nggak apa-apa. Qul ayyuhar Rasul lil Yahudi alladzina yad'una annal jannah khasatan bihim. Khasatun, khasatun bihim. Itu khobar inna, khobar anna. Tadi annal jannata khasatun bihim. Terus liza' mihim, liza' mihim annahum awliya'a Allah awliya Allah min dunin nas wa annahum abna'uhu wa ahibba'uhu in kana al-amru kadzalika fad'u al-kadibina minkum aw min ghairikum bil maut in kuntum shadiqina fi da'wakum hadhih. Oh, kita lihat di sini ayat 94 dulu, katakanlah in kanat lakumud darul akhirah. Mereka ini kan mengklaim in kanat lakumud darul akhirah, jika misalnya dar akhirah, itu maksudnya surga, itu lakum, milik kalian, inda Allah, di sisi Allah, khalisatan min dunin nas, khalisah yaitu murni milik untuk kalian, min dunin nas, selain manusia, itu yang manusia lain selain golongan Yahudi, enggak dapat surga, itu kan klaim mereka. Di surat Al-Baqarah ayat ke-80, udah pernah kita bahas. Mereka berkata lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat, ya kan? Enggak bakal neraka itu mengenai kita kecuali paling berapa hari doang. Juga di Al-Baqarah ayat 111. Kalau misal kita memperhatikan ayat 111 itu ada. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Betul kan? Ya. Mereka berkata enggak bakal masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Maksudnya di sini orang Yahudi mengklaim kami yang masuk surga, orang Nasrani mengklaim kami yang masuk surga. Iya. Juga di surat Al-Maidah ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u." Ini menghikayatkan kalimatnya orang Yahudi. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang kesayangan Allah. Ya, itu kan mereka yang bilang kayak gitu. Nah, di ayat ke-94 ini Allah Subhanahu wa taala membantah dan mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, katakan kepada mereka, bantahlah nih. Bantahlah. In kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisam min dunin nas. Kalau misalnya emang surga itu punya kalian, udah kalian kafling, kalian udah dapat tempat. Ayo ditantang di sini. Jadi salah satu uslub jidal adalah penantangan. Fatamannawul maut. Cobalah kalian bertamani, mengharapkan kematian, coba. Ya, karena normalnya orang yang sudah tahu tempatnya di surga itu pasti lebih suka surga daripada dunia. Ya udah coba, nah, kamu berharap mati. Minta sama Allah kematian sekarang. In kuntum shadiqin. Kalau misalnya kalian adalah orang-orang yang jujur, memang itu benar, surga itu akan kalian dapatkan. Ya. Sekarang kita dalam Islam dilarang untuk bertamani maut, ya kan? La yatamannayanna ahadukumul maut. Ya. Jangan sampai kata Rasulullah di antara kita, ya, sekorang dari kita itu mengharapkan datangnya kematian lebih cepat. Ya, tapi harus sabar. Kenapa? Karena antum mau mati sekarang? Ya dibilang mau pun, ya kita serahkan aja kepada Allah. Tetapi kan kita merasa apa? Kita ini belum memastikan diri kita ke surga. Bahkan kita belum memastikan diri akhir hayat kita seperti apa. Kalau untuk berharap di tempat-tempat tertentu, enggak masalah itu. Maksudnya kalau untuk segera itu jangan. Serahkan pada Allah aja itu. Ya, serahkan pada Allah urusan itu. Tetapi kalau misalnya memang musibahnya besar, penyakitnya sangat sakit itu, wah udah terpaksa pengen mati, ya, maka doa aja sama Allah, ya Allah kalau misalnya ini kematian lebih baik untukku, maka segerakanlah. Kalau misalnya memang kehidupan lebih baik, maka jadikan saya kembali sehat dan kemudian bisa beramal soleh. Gitu. Jadi intinya semuanya pasrahkan pada Allah itu kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Begitu. Jadi tantang. Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menantang orang-orang Yahudi itu. Ayo coba kalian kan udah dapat kafiran surga. Ya udah. Minta sama Allah kematian. Berangan-anganlah untuk mati sekarang. Ya. Maka dikatakan di sini 94, qul ya Muhammad, kalau di situ beda, lil yahudi alladziina yad'uuna annal jannata khaassa bihim, dan seterusnya. Coba dibaca Mas Ari Ardiani, tafadhol. Katakanlah wahai Rasul kepada kaum Yahudi yang mengaku-aku bahwa surga hanya diperuntukkan untuk mereka secara khusus, lantaran persangkaan mereka bahwa mereka adalah orang-orang kesayangan Allah, tanpa ada orang lain yang menyertai mereka, dan bahwa sesungguhnya mereka adalah anak-anak dan orang-orang kecintaan Allah. Apabila faktanya demikian, maka mohonlah kematian agar menimpa orang-orang yang dusta, baik dari kalian atau pihak lain, bila kalian adalah orang-orang yang jujur dalam klaim kalian itu. Qul ya ya Rasul, qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Kepada siapa? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi ini punya klaim. Yad'una annal jannata khassatun bihim. Mereka mengklaim bahwasanya surga itu khusus buat mereka. Ya. Sebagaimana dalil yang 111 tadi. La yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Liza'mihim, karena anggapan mereka, anggapan batil mereka, annahum awliya'ullah, bahwasanya mereka adalah para wali Allah, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, min dunin nas, tanpa selain dari manusia. Makanya orang Yahudi juga jangankan menganggap selainnya adalah wali, bahkan selainnya bagi mereka adalah binatang ghaim, ya kan? Yang mana anggapan mereka, orang non Yahudi, maksudnya di sini non suku Yahudi, ya, bukan non agama Yahudi, karena mereka juga enggak menghendak kita beragama Yahudi, karena mereka agamanya agama ras, ta'asubnya itu keras. Kita orang Indonesia enggak perlu, makanya orang Yahudi itu kesini ke Indonesia enggak menyeru agama Yahudi, enggak, tetapi mempropagandakan supaya kita ikut seperti mereka, untuk bisa mengekor pada mereka dan menjadi budak mereka. Mereka enggak menyeru agama Yahudi. Mereka enggak menyebarkan fotokopian Taurat. Beda sama orang Injil, beda sama orang Kristen. Kenapa? Karena agama mereka itu khusus untuk mereka. Gitu. Karena mereka merasa adalah aulia Allah, abna Allah, ahibba Allah. Iya. Itu dari segi ras. Iya. Wanahum abna'uhu wa ahibba'uhu. Nah, jadi kalimat abna'ullah itu kalimat syirik, kufur. Tapi kalau misal ahibba'ullah itu, kalau misalnya kepada Nabi Muhammad, maka termasuk. In kana al-amru kadzalik, kalau misalnya memang perkara benar seperti yang kalian sangkakan wahai orang Yahudi, fad'u 'alal kadibina minkum atau min ghairikum bil maut, maka coba berangan-anganlah. Di situ apa artinya fad'u al kadhibina minkum, apa artinya? Maka berdoalah, mohonlah kematian agar menimpa orang-orang yang dusta, agar menimpa orang-orang yang dusta dari kalian atau pihak lain. Jadi kalau kalian benar wahai orang Yahudi dengan klaim kalian, coba kalian berdoa kepada Allah, minta kematian buat orang-orang yang bohong. Otomatis kena sendiri mereka. Kenapa? Karena mereka tahu mereka sedang berbohong. Paham enggak? Paham enggak sih? Kayak sumpah. Mubahalah. Kayak sumpah. Coba. Iya, tapi bukan mubahalah. Kalau mubahalah kan antar dua pihak, Anda juga kena. Maksudnya Anda juga bersumpah, antum bersumpah, tapi ini enggak. Coba udah kamu aja. Misalnya ada pencuri ya. Maling, enggak ngaku maling, teriak maling yang lain. Saya enggak maling beneran. Ya udah coba kamu minta sama Allah sekarang. Minta sama Allah supaya ya Allah siksalah sekarang orang yang mencuri itu. Otomatis kan, waduh. Kalau saya doa berarti sama aja ngedoain diri sendiri. Nah, ini maksud sini seperti itu. Karena mereka tahu mereka ini bohong. Justru mereka itu sebaliknya. Makanya di ayat berikutnya 95 Allah balikan, "Walai yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim." Wallahu alimun bizzalimin. Coba tolong artinya apa? Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Tuh, jadi dibalik firman Allah. Kalau kamu tantang gitu, la yatamannahu abadan bima qaddamat aydih. Tidak akan mereka itu mengharap-harap kematian. Tidak akan mereka itu mendoakan kematian bagi orang-orang yang dusta di antara mereka. Karena mereka yang berdusta. Otomatis kena sendiri mereka. Jadi seperti bumerang dan seperti menusuk diri sendiri. Kenapa mereka enggak mau seperti itu? Bima qaddamat aydihim. Dengan sebab apa yang telah mereka lakukan dari tangan-tangan. Apa yang mereka telah amalkan. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Maha tahu terhadap orang-orang yang zalim. Kemudian di sini ayat ke 95 bisa tolong dibaca Arabiknya. Walan yaf'alu dzalika abadan lima ya'rifunahu min as-sidqin nabiyyi Muhammad. Sidqin nabi. Min as-sidqin nabi. Ada arifan itu? Min sidqin nabi apa gitu? Min sidqin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min kadzibihim wa min kadzibihim wa iftara'ihim wa iftira'ihim wa bisababi martakabuhu min al-kufri wal isyan al-muaddiyayni ila hirmanihim min al-jannati wa dukhulin nar wallahu ta'ala alimun bizzalimin min ibadih wa sayujazihim ala dhalik. Tolong dibaca terjemahnya Mas Ari. Mereka tidak akan melakukannya selamanya karena mereka mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW sekaligus kedustaan dan kebohongan mereka sendiri serta dikarenakan perbuatan yang telah mereka lakukan berupa kekafiran dan kesesatan yang mengakibatkan mereka diharamkan memasuki surga dan mereka masuk neraka. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui orang-orang yang zalim dari hamba-hambanya dan akan membalas mereka berdasarkan perbuatan tersebut. Walan yaf'alu dzalika abada. Mereka enggak bakal melakukan harapan itu, mengharap seperti itu selamanya. Kenapa? Lima ya'rifunahu min sidqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan apa yang mereka telah ketahui dari kebenaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mereka ketahui pertama sidqin nabi. Benarnya nabi. Dan yang kedua yang mereka ketahui min kadzibihim wa iftira'ihim. Mereka mengetahui kebohongan mereka dan pengada-adaan dari mereka. Iftira' itu mengada-ada. Wa bisababi dan juga dengan sebab martakabu min al-kufri wal 'isyan. Apa yang telah mereka lakukan dari kekufuran dan kemaksiatan. Kufur dengan 'isyan itu lebih umum 'isyan. Semua bentuk kekufuran adalah isyan, tapi tidak semua isyan itu adalah kekufuran begitu saja. Nah, al-kufur dan al-isyan, keduanya al-muaddiyaini, yang akan mengantarkan kepada dua hal, dan pasti kepada dua hal. Hirmanihim min al-jannah, mengantarkan kepada pengharaman, pencegahan mereka dari surga, enggak bakal masuk surga. Di situ apa artinya? Lihat ada artinya apa? Diharamkan masuk surga ya? Ya. Ya, pencegahan diharamkan masuk surga, terhalang dari surga selamanya karena kufur. Wadukhulin nar, otomatis kalau enggak ke surga ke neraka. Wallahu ta'ala alimun bidzalimin min ibadihi. Allah Ta'ala Maha mengetahui terhadap kezaliman dari hamba-hambanya. Wa sayujazihim 'ala dzalik, dan akan membalas atas itu semua. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan alimun bizzalimin karena orang Yahudi itu zalim. Dan kezaliman mereka itu tidak semuanya ketahuan oleh manusia. Antum mungkin sekarang orang-orang Yahudi, antum enggak tahu kezaliman orang Yahudi terhadap Indonesia apa? Antum enggak bisa mengorek. Iya. kemacetan, riba dan seterusnya sekarang ini di Indonesia atau di banyak negara, itu semua hasil konspirasi Yahudi juga ya, yang sekarang disebut konspirasi Wahyudi, karena saking muaknya orang-orang dengan teori-teori itu. Tapi ada nggak? Ada. Tapi tidak semuanya ketahuan, karena mereka berlindung di balik ini, di balik itu, supaya nggak ketahuan tingkah mereka. Sebagaimana dahulu, banyak hal-hal yang telah mereka berbuat jahat dengannya, tapi nggak ketahuan. Tapi sedikit lagi, 96, kita teruskan satu ayat lagi, karena berkaitan sangat dengan ini. Kenapa mereka tidak mau melakukan itu, yaitu mengharapkan kematian, takut akan kematian. Kenapa mereka tertimpa wahan? Ini karena wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasrati wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Terang di sungguh engkau wahai Rasul akan mendapati mereka orang-orang Yahudi adalah manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Bipolatajidannahum, di sini ada lam zaidah untuk ta'kid dan nun tasydid di sini yang nun ta'kid. Kamu pasti akan menemukan mereka, orang-orang Yahudi itu ahrasun nasi ala hayat, paling apa namanya, paling tamak, paling ambisius, manusia paling ambisius atas kehidupan. Dan kita lihat itu orang Yahudi benar-benar mereka membangun kekayaan sebesar-besarnya dengan cara korupsi, dengan cara mengambil harta riba dan seterusnya. Itu namanya ahrasun nasi ala hayat. Wa minal ladzina asyraku, dibandingkan dengan orang-orang musyrikin, dibandingkan dengan orang-orang Buddha misalnya, orang-orang Hindu, orang Yahudi yang lebih tamak lagi tentang kehidupan. Bahkan orang Buddha dan Hindu kadang-kadang mereka menganggap kehidupan ini sesuatu yang kecil. Mereka juga mengimani ada hal di balik setelah kematian itu. Tapi konsep mereka konsep yang batil pastinya. Lihat di sini apa yang orang Yahudi bertingkah di sini. Yawaddu ahaduhum, yaitu seorang dari mereka, setiap dari mereka itu yawaddu, berharap dengan kuat, sekiranya, lau, sekiranya, seandainya, yu'ammaru, mereka dimakmurkan, diberikan umur, alfasanah, 1000 tahun. Ini berarti hubbud dunya. Ya kan? Hubbud dunya. Cinta dengan dunia. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu'ammar. Wama huwa, dan tidaklah umur yang panjang 1000 tahun itu sebenarnya bisa menjadi muzahzih, penyelamat, pembuat lolos. Muzahzih itu penyelamat dari azab neraka. Berarti yang kita tidak bisa menjadikan umur usia panjang sebagai barometer selamatnya dunia atau akhirat, tapi amalan. Percuma panjang umur, panjang pula dosanya, panjang pula kekufurannya, malah lebih parah. Taib. Padahal 1000 tahun itu tidak akan menyelamatkan. Wallahu basirum bima ya'marun. Lagi-lagi di sini, wallahu basirum bima ya'marun. Allah Maha melihat apa yang telah mereka lakukan. Dan kadang-kadang kan mereka melakukan suatu kezaliman tanpa disadari banyak orang. Tapi wallahu basirum bima ya'marun. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bana baca dulu Arabiknya. Enggak tahu antum baca apa. Walata'lamanna ayyuhar rasul annal yahuda ashadun nas raghbatan fi tulil hayati ayyan kanat hadhil hayata min hadhil hayati. Enggak, dia isim kana. هذه الحياة من الذلة من الذلة والمهانة بل تزيد رغبتهم تزيد رغبتهم في طول الحياة على رغبات rogobatil musyrikin. Yatamanna yatamannal yahudi anna ya'isha an masdariya an ya'isha an ya'isha al-fasana wala yu wala yuba wala yuba'aduhu yuba'iduhu wala yuba'iduhu hadzal amru hadzal umru hadzal umru umrutu umrut tawil in hasala min azabillah wallahu ta'ala la yukhfi la yakhfa alayhi shay'un min al, min a'malihim. Wa sayujazihim 'alayha bima yastahiqunahu min al-'adzab. Ya. Dan kamu wahai Rasul akan benar-benar mengetahui bahwa sesungguhnya kaum Yahudi itu adalah orang-orang yang paling berambisi untuk hidup lama. Apapun keadaan kehidupan tersebut, meskipun diliputi kehinaan dan penistaan, bahkan hasrat mereka untuk hidup lama melebihi keinginan kaum musyrikin. Orang-orang Yahudi bermimpi untuk hidup selama 1000 tahun lamanya. Namun usia yang panjang ini, kalau terjadi, tidak akan menjauhkan mereka dari siksaan Allah. Dan Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan dia akan membalas mereka atas perbuatan yang telah mereka lakukan itu dengan azab yang layak mereka dapatkan. Orang fasilun wa la ta'alamanna ya Muhammad. Kamu pasti tahu wahai Rasul, annal yahud, bahwasanya Yahudi itu adalah orang-orang asyad asyadun nasi raghbatan fi tulil hayat, orang yang paling rohbahnya itu apa, rohbah ambisi, keinginan, kecintaan, motivasi dan seterusnya, motivasi paling kerasnya, motivasi paling kerasnya, ambisi fi tulil hayat, dalam memperpanjang kehidupan dunianya. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, itulah orang-orang yang cinta dunia itu, mereka berharap long life, lama hidupnya. Beda dengan kita. Kita malah pengen, ya Allah, pengen ke, cepat-cepat ke akhirat, ke surga. Karena memang kita tahu dunia ini subhanallah, dan memang sudah dipetakan oleh Rasul dan juga oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dunia itu la'ib wa lahu. Wal akhiratu khairul laka minal ula dan seterusnya. Tentu kita mencari yang lebih baik. Ayan kanat hadhihi al-hayat min adh-dhillah wal mihana. Ya, meskipun bagaimanapun kehidupan ini yang di dalamnya itu ada zillah tanpa mereka sadari, kehinaan, mahana, kerendahan, bal tazidu raghbatuhum fi tulil hayati ala raghbatil musyrikin, bahkan raghbah mereka, motivasi mereka, ambisi mereka dan hasrat mereka itu menambah tentang tulil hayat, tentang panjang kehidupan, lebih besar daripada rogobatnya orang-orang musyrikin. Yatamanna al-yahudi an ya'isha al-fasanah. Orang Yahudi berangan-angan bisa hidup 1000 tahun. Ngapain? Capek. Kita hidup 50 tahun aja enggak kebayang capeknya. Wala yub'iduhu hadzal umru at-tawilu min 'adzabillah. Umur yang panjang ini tidak akan menjauhkan orang Yahudi ini dari azab Allah. Wallahu ta'ala la yakhfa 'alaihi syai'un min amali. Karena Allah Ta'ala tidak akan tersembunyikan darinya apapun, sekecil apapun dari amalan mereka. Wallahu musta'an. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan menafsirkan 4 ayat sampai 46. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan depan 97 dan seterusnya insyaallah ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.